الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك التوفيق وعلما نافعا ورزقا طيبا يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian fawaidul fawaid. Kajian ke-35 atau sekitarnya. Dan kita sekarang sampai di atau kita akan mulai di halaman 121 dari kitab terjemahan. Dan sebagaimana arabiknya juga ada di kertas yang telah disediakan. Ya. Tema asal dari kajian kita ini al-haul wal quwwah billahi wahdah, billahi wahdi, yaitu daya, kemampuan dan juga kekuatan itu disebabkan Allah semata, Allah saja. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, jadi kita baca juga arabiknya. Laisa fil wujudil mumakkani sababun wahidun mustaqillun bita'thiri. Laisa fil wujudil mumakkani sababun wahidun mustaqillun bita'thiri. Kalau diterjemahkan di sini, dikatakan di alam ini tidak ada satu sebab konkret atau nyata yang bersifat material yang dapat memberikan pengaruh terhadap sesuatu dengan sendirinya. Tapi kalau kita melihat ke aslinya, laisa tidak ada fil wujudil mumakkan, dalam eksistensi yang bersifat material. Mumakkan itu yang bersifat fisik, nyata, terlihat. Tidak ada dalam eksistensi yang nyata, gitu kan? Nyata di sini bukan nyata apapun yang terjadi, tapi sesuatu yang konkret, kebendaan. Seperti konkret, konkret, konkret. Ya. Tidak ada dalam keberadaan mereka itu sababun wahidun, satu sebab mustaqillun, independen, sendirinya, bita'thir, dalam urusan memberikan pengaruh. Jadi ini permasalahan yang agak mengolah akal. Tapi sebenarnya maknanya simple. Intinya la haula wala quwata illa billah. Inti dari semua kalam nanti la haula wala quwata illa billah. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyah menginginkan kita melangkah step by step dari beberapa premis untuk menuju konklusi la ilaha illallah, untuk membuktikan secara nalar dan naluri kita bahwa la haula wala quwata illa billah. Pertama, sekarang kita lihat hal itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu material dan abstrak. Sesuatu yang bersifat materi itu hissi namanya, yaitu yang bersifat kebendaan dan dia zahir, keberadaannya zahir, nyata, yaitu nyata dalam artian bisa ditangkap oleh panca indera manapun. Kecap itu nyata, kita coba kecap, itu zahir, ya. Dan itu termasuk al-wujud al-mumakkan. Tapi kebahagiaan itu abstrak. Ya. Itu yang disebut di sini sebagai ma'nawi. Ya, jadi kita bicara hissi yaitu materi. Kemudian kita bicara juga nanti ma'nawi. Nah, sesuatu yang sifatnya kebendaan materi, ya. Atau kita lihat semuanya, kelihatan, ya. Itu sebab adanya mereka itu tidak mungkin hanyalah satu. Dan juga kalaupun ada sebab, sebab tersebut pasti ada sebabnya sebelumnya. Ya. Jadi kita punya sebab dan akibat. Nah, untuk menjadikan adanya akibat itu ada beberapa sebab, bukan cuma satu. Dan tiap-tiap sebab untuk akibat tersebut juga ada penyebab sebelumnya. Ya enggak? Misal kita eksis sekarang, Penyebab kita seperti ini apa? Banyak. Karena kita makan, karena kita hidup, ya, karena kita bergerak, maka kita dikatakan eksis. Sekarang karena kita makan, ada gak penyebab kita makan? Ada. Dan apa itu? Lapar. Ada gak penyebab lapar? Ada. Selalu bertalian seperti itu. Yang nanti ujung-ujungnya penyebab semuanya itu adalah Allah yang menciptakan itu semua. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya ini penerjemahan agak sedikit ada perbedaan dengan versi yang anak tadi. Di alam ini agak berbeda. Tidak ada satu sebab konkret nyata yang dapat memberikan pengaruh terhadap sesuatu dengan sendirinya. Tapi kalimatnya benar, maknanya benar. Tidak ada satu sebab yang secara fisik ada. Sebab itu tidak mungkin bisa memberi pengaruh terhadap sesuatu dengan sendirinya tanpa adanya sebab lain. Ya. Sekarang misalnya, kenapa kereta itu bisa berjalan? Karena ada roda. Apakah hanya roda satu-satunya yang menjadi sebab kereta berjalan? Nah, bisa aja dengan adanya fungsi listrik, kemudian atau didorong, atau dengan pergerakan, harus ada sebab lain. Nah, dan sebabnya itu roda begitu saja, itu tidak dengan sendirinya dia menjadi penggerak, melainkan ada sebab lain yang membantunya. Dan dari semua sebab yang menyebabkan itu terjadi, itu semua sudah diatur oleh Allah. Jadi sebab dan akibat itu semua diatur oleh Allah Subhanahu. Itu intinya di la haula wala quwata illa billah, atau itu furu' dari kalimat la haula wala quwata illa billah. La haul tidak ada daya, daya itu kemampuan, kebisaan, kuah, kekuatan. Nah, dari semua itu roda yang berputar, dengan adanya roda, kemudian dengan adanya dorongan atau dengan adanya listrik, itu semua secara detail telah diatur oleh Allah. Dan sudah ada di masanya dahulu, sudah Allah Subhanahu wa taala tulis keterjadiannya. Ini maaf kalau misalnya agak berat kajiannya, tapi emang inilah kajian faidul faid. Kalau misalnya kita ring faidul faid itu bukan kita ringan, ya. Faidul faid atau faal faid itu kitab yang kitab kompilasi dari keseluruhan ilmunya Ibnu Qayyim. Ya. Sehingga kalau misalnya kita jadikan ini hanya ringan saja, itu atau kita tidak dapat banyak hal yang luar biasa mahligai dari ilmu beliau. Mudah kalau misalnya kita cuma baca, saya ngerti ini, di dalam ini tidak ada satu, gitu. Dah selesai, khatam, dah selesai, enggak ada apa-apa. Tapi coba kita runut satu persatu. Bal la yu'athiru sababun albattata illa bindimami sababin akhara ilaihi wantifai mani'in yamna'u ta'thiruhu atau yamna'u ta'thiruhu. Perhatikan baik-baik ini. Bal, tetapi, atau artinya bal disini melainkan. La yu'athiru sababun, suatu sebab la yu'athir, tidak akan bisa memberikan pengaruh, ya. Albattah itu kalau Inggrisnya seperti at all untuk kalimat negatif. At all untuk kalimat negatif itu untuk menafikan keseluruhannya. Berarti sama sekali sebab yang namanya sebab itu tidak akan memberi efek sama sekali, at all. Tidak bisa memberikan sebab sama sekali kecuali dengan dua syarat. Baik. Syarat pertama, eksistensi sebab lainnya. Syarat kedua, ketidakeksisten atau ketidakadaan pencegah. Pikiran itu. Suatu sebab tidak akan berpengaruh kecuali jika telah meluluskan dua syarat sehingga dia bisa berpengaruh, yaitu apa? Adanya pertama sebab lain ada, kedua tidak ada pencegah. Sekarang roda mau berputar, pertama ada nggak dorongan? Ternyata ada dorongan, ternyata ada pencegah, yaitu batu di depan. Tidak akan sebab itu berpengaruh, ya enggak? Sekarang kalau misalnya roda itu mau berputar, penghalang nggak ada, tapi nggak ada sebab lain untuk dia berputar. Bisa berputar? Nggak bisa. Bisa paham di sini? Baik, kita ulangi. Ia baru bisa memberikan pengaruhnya apabila didukung oleh satu sebab yang lain. Di sini kalau misal kita bilang ada dua syarat, yaitu syarat pertama didukung oleh sebab lain, syarat kedua tidak ada penghalang yang menghambat terwujudnya pengaruh tersebut. Ya. Contoh nih, tadi contoh yang fisik itu. Sekarang contoh yang bersifat ma'nawi dan itu berkaitan dengan Islam. Sekarang anda merasa sedih. Sebab untuk berdoa itu. Atau anda merasa dalam kondisi mungkin darurat mungkin. Atau bukan darurat. Anda merasa butuh aja. Nah, merasa butuh kepada Allah. Anda merasa butuh kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya apa misalnya. Atau mau apa? Kira-kira. Kitab. Ya Allah, berikanlah saya misalnya baju baru. Ya. Pengen banget karena baju lama anda itu aja. Sementara ceramah di mana-mana misal. Ya kan? Kan gak enak dilihat orang itu lagi makanya. Ya. Misal ya, misal. Udah gitu di syuting TV lagi. Anda butuh sama Allah. Tapi ternyata wa mat'amuhu haram. Nah, ada enggak pendorong sebab untuk anda berdoa? Sebab terijabah doa ada? Ada. Tapi maniknya juga ada. Ketika penghalang itu ada, maka sebab itu enggak berfungsi. Ya, paham? Jadi orang yang makan makanan haram, harta riba, kemudian mencaplok tanah orang atau gimana, makan dari itu. Nah, maka itu menjadi penghalang doa. Sehingga doa, ya walaupun ada sebab untuk teristijabah, tapi ternyata ada penghalang, maka sebab itu tidak. Tapi mungkin kadang-kadang mungkin, kalau misalnya sebabnya itu lebih banyak banget daripada penghalang, kerikil yang di depan roda itu akan bisa hilang. Bisa. Iya. Seperti misalnya orang-orang musyrikin ketika di lautan. Ya kan? Dosa apa mereka? Syirik. Ketika di lautan, wah mereka ya rabbahum. Benar-benar berdoa pada Allah, ya Allah selamatkan. Itu saking sebabnya itu, sebab doanya itu besar. Penghalangnya sebenarnya syirik. Tapi ketika itu syirikan itu mengecil. Akhirnya dihancurkanlah syirikan itu sehingga isu tauhid doang. Tapi ketika sudah sampai, syirik lagi. Jadi kalau misalnya sebab itu terlalu besar, mendorong benar-benar, maka alhamdulillah, insya Allah bisa, kerikil itu bisa hancur. Ya, kayak gitu. Sebenarnya banyak hal-hal ini dikiaskan untuk banyak, bahkan diri kita sendiri. Kenapa kita menjadi murakab seperti ini? Yaitu tersusun seperti semua ada sebabnya. Iya, semua ada sebabnya. Misalnya itu antum mau ini motor kan, antum mau gas, tapi ternyata sekaligus antum rem, gimana? Sebab ada sebab. Maniaknya ada rem, gimana antum rusak nanti lama-lama kan? Iya, begitu. Oke. Gimana di sini ada yang belum paham? Iya, belum paham semua. Pada diem. Hadza fil asbabil mashhurati bil iyan. Ini berkaitan dengan fi tentang al-asbab. Di sini enggak ada terjemahannya. Tentang sebab-sebab al-masyhudah yang tersaksikan dengan iyan, dengan indra mata. Nah, itu jelas sebab-sebab. Ya. Kemudian sekarang berkaitan dengan al-asbab al-ghaibah. Sebab-sebab yang bersifat abstrak. Wa fil asbabil ghaibati wal asbabil ma'nawiyati kata'thiri syamsi fil hayawani wan nabati fa innahu mauqufun ala asbabin apa ukhor asbabin ukhor diulang wa fil asbabil ghaibah wa asbab al ma'naviyah dan berkaitan fi di sini maknanya tentang atau berkaitan dengan al asbab al ghaibah sebab-sebab gaib. Sebab-sebab gaib ini sebab-sebab yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Wal asbab al ma'naviyah dan sebab-sebab yang bersifat maknawi seperti kebahagiaan, ya, kesedihan, atau itu tadi terlalu puitis. Langsung aja di sini kata tsiris syamsi fil hayawani wan nabat. Contohnya pengaruh takfir re pengaruh, ya, pengaruh asyams. Apa? Syamsul apa? Mentari, matahari, ya. Ya. Matahari fil hayawan wan nabat. Terhadap hayawan. Hayawan di sini mencakup juga manusia. Ya. Tapi baiknya di sini kita masukkan ini aja, hewan aja, ya. Biar mereka aja yang menderita di sini, ya. Hayawan. Hayawan wan nabat dan juga nabat. Sekarang matahari berpengaruh terhadap hayawan dan nabat, binatang. Sebenarnya tidak semua binatang, namun di sini ala sabil ghalib saja. Yang mayoritas binatang mendapatkan manfaat dari sinar matahari, dan manfaat tersebut sifatnya ghaibah di mata kita dan ma'nawi di perasaan kita. Ya. Bahkan misalnya ketika dulu antum distrap di dekat tiang bendera dulu. Itu sinar matahari itu menjadi sebab ma'nawi. Untuk antum apa misu-misu ngomong jorok ya, misalnya bisa. Itu sebab. Nah. Dan sebab berdirinya itu antum di situ juga ada sebab lain. Telat, telat pun ada sebab lain. Tidur terlambat ada sebab lain. Terus menurut sebab yang intinya semua sebab itu berawal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Dan juga nabat, tumbuhan. Yang dimaksud adalah mayoritas tumbuhan, karena ada beberapa tumbuhan yang tidak memerlukan sinar matahari sama sekali, ya. Tapi ala sabilil ghalib, ya. Sesungguhnya sebab-sebab itu mauqufun terhenti ala asbabin ukhar. Yaitu mereka mereka sifatnya itu tawakuf sebelum adanya sebab lain yang juga sama-sama mendorong untuk menjadikan sesuatu itu eksis. Ya. Sekarang misalnya lari. Ternyata dia terkena penyakit, dia lari berniat untuk apa? Keluar keringat. Ya. Ternyata dia terkena penyakit apa gitu yang tidak memungkinkan dia keluar keringat. Atau dalam suasana dingin sekali sehingga tidak mungkin keluar keringat. Nah, di sini keluar keringat itu, oh ini sekarang sebenarnya ini anggap aja ini maknawi, ya. Keluar keringat itu ada sebabnya enggak? Ada sebabnya. Berlari. Tetapi sebab tersebut mauquf. Terhenti menunggu sebab lainnya bisa mendukungnya supaya keringat itu keluar. Dan ternyata enggak ada sebab lain, yang ada malah penghalang, yaitu cuaca yang terlalu dingin. Sehingga syarat terjadinya sesuatu itu oleh sebab tidak bisa, tidak terpenuhi salah satu syarat. Apalagi kalau dua syarat, tidak ada pendorong, tidak ada penghalang juga ada, ya enggak bakal bisa ngapain, kan? Seseorang misalnya tinggal di Lombok bagian hutan. Karena Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok hutan. Ya. Sinyal enggak ada, penghalang buat belajar. Guru enggak ada. Ya, mau ngundang guru dari Jakarta sekali kajian maunya 500.000. Belum biaya safarnya yang berjuta-juta. Udah gitu enggak ada yang mau datang lagi. Nah. Mau menuntut ilmu. Ya, ada hasrat menggebu-gebu. Tapi nyari sinyal enggak ada. Nyari guru enggak ada, berarti terhalang. Jadi enggak ilmu, enggak ada. Apalagi yang lagi macul di sawah. Pendorong mencari ilmu enggak ada, halangan banyak. Ya udah enggak bisa. Ya kan? Ini dari tadi banyak nih contoh-contohnya. Jadi harus apa? Kalau enggak paham-paham berarti kalian luar biasa. Fainnahu mauqufun ala asbabin ukhar min wujudi mahallin qabilin. Nah, di antara sebab itu keberadaan di sini apa ini? Kelayakan atau keberadaan mahal. Mahal itu tempat. Ruko itu mahal. Pakai hak. Makanya mungkin di sini kita mahal gitu. Mungkin dari kata itu ya. Karena biasanya jualan ruko itu mahal-mahal. Iya, jadi mahal bisa dari bahasa Arab dan murah dari bahasa Arab juga. Karena murah itu artinya dari kata murah, yaitu yang menenteramkan, murah. Iya, dari kata rohah. Iya. Wujudi mahalin qabilin, yaitu tempat yang qabil, menerima, welcoming. Ya kan? Harus ada tempat yang welcoming untuk mendatangkan akibat itu. Dan juga wa asbabin ukhor tadhammu ila dzalika sabab, yaitu sebab di sini kan, dan dukungan sebab-sebab lainnya, itu simple, dan sebab-sebab lainnya yang berkumpul ke sebab tersebut yang tadi udah kita contohkan. Dia menuntut ilmu pengen, jadi dia harus mencari sebab lain supaya tercapai menuntut ilmu, di antaranya cari guru, bekal, semangat, pulpen, ya, ya, itu sebab-sebab semua. Nah, sehingga menuntut ilmu itu tidak mungkin terlaksana tanpa sebab-sebab itu, ya kan? Nyari bis, ya. Menuntut ilmu pesantren, ada pesantren cuma satu doang di Pulau Jawa, cuma ada satu doang di Salah Tiga namanya. Nah, nggak banyak sebenarnya, cuman yang lebih mahal banyak. Nah, mau kesana gak punya duit, bokek, kere gitu kan. Mau naik bis, mau ngemis, susah. Mau numpang di bagasi, gak boleh. Gak ada sebab, sebabnya gak hilang. Ternyata ada pengumuman kajian kitab yang terbikin, nah ikutin aja. Akhirnya jadi di sini. Sebabnya dapat gak? Dapat sebabnya. Jadi gak mencari, mencari, jadi. Tapi ketika di majelis ternyata ada mani, yaitu apa? Ya? Terhalang. Di antara sebab ini ilmu terjaga, terjaga otak dalam batin dan juga jasad terjaga, maksudnya terus hadir gitu kan. Kalau misalnya gini berarti mani'nya ada, sehingga ketika satu sebab saja itu hilang dan ada mani' itu, maka udah enggak tercapai. Ya. Sampai mana? Oke. Wa kadzalika husulul waladi. Dan begitu pula dalam upaya untuk mendapatkan anak. Mauqufun ala iddati asbabin ghairi wat'il fahli. Selain adanya sebab pembuahan ovum oleh sperma, ia juga bergantung pada beberapa sebab lainnya. Iya, jadi mau punya anak gak? Mau, udah muhawalah, udah usaha, udah itu. Sekarang tinggal, oh ternyata udah ada anak. Apa di dalamnya udah kayak anak. Tapi kemudian minum es soda, kan banyak, kan? Ada galon isinya es soda doang. Diminum satu gelas keguguran. Berarti maninya ada, yang bersih langsung. Hey, jadi nggak, okay. Terus. Dia jangan lari-larian. Lari-larian takutnya nanti bakal bermadarat, jadi mati atau semacamnya gitu. Ternyata lari-larian, lah dia yang mendatangkan mani tersebut, sehingga sebab sudah dikumpulkan, makan khodrawat apa tadi, sayuran, kemudian apapun yang diinginkan dibelikan oleh suaminya. Ya mau beli jus, mau beli motor, mau beli rumah dibelikan. Udah semuanya enak. Terus lari-larian ngejar kucing. Ya udah. Langsung kan? Misalnya anaknya tertekan, depressed, stress, terus habis itu mati. Semua sebab udah ada itu, dari keindahan-keindahan itu. Ternyata dia ada maniaknya satu yang membatalkan akibat. Wa kadzalika jami'ul asbabi ma'a musabbabatiha. Demikianlah proses. Kadzalika itu begitulah. Jami' al-asbab, begitulah semua sebab-sebab. Jadi kadzalika itu ibarat seperti mubtada ya. Jami' al-asbab ma'a musabbab itu mukhabarnya. Jami' semua sebab-sebab bersama dengan musabab. Musabab itu artinya akibat. Musabib artinya sebab. Jadi musabib itu yang menyebabkan. Musabab itu adalah yang disebabkan untuknya. Ya. Jadi musabib itu sebabnya, penyebabnya, yang menyebabkan. Musabab yang disebabkan untuknya, yaitu akibat maksudnya, akibat. Jadi musabab akibat. Jadi begitulah seluruh perguliran sebab dan akibat. Seperti itu. Akibat itu apa? Bisa satu, bisa lebih. Ya. Tapi sebab yang pasti, itu pasti lebih dari satu. Enggak cuma satu aja. Harus ada pendukungnya. Kadang pendukung itu bersifat tempat, kadang bersifat waktu, kadang bersifat makna, kadang bersifat tata cara, banyak-banyak sebab. Seperti obat, antum perhatikan ada wadawa kan, Ibnu Qayyimah Jauziyah. Obat doa atau obat, semuanya kan obat. Obat juga membutuhkan body juga, tubuh. Kemudian pantangan-pantangannya juga harus dihindari kan? Iya seperti itu juga. Kalau mau sembuh, ya jangan sembari minum obat itu sebab untuk kesembuhan. Tapi jangan juga malah minum atau makan yang pantangan terhadap penyakit tersebut. Iya. Misalnya darah tinggi, pantangannya makan apa? Nasi Padang, kan? Udah darah tinggi, safar ke Padang. Ya udah. Darah tinggi masang makan nasi Padang, makannya jeroan lagi. Tambah. Ya. Dia udah berusaha ke dokter, malah cari masalah lagi. Tambah masalah. Jadi bukan musabab yang didapat, tapi masalat yang didapat. Fa kullu ma yukhafu wa yurja minal makhluqati fa a'la ghayatihi an yakuna juz'u sababin ghayra mustaqillin bitta'thiri. Ya. Fakullu ma yukhafu wa yurja minal makhlukat fa'a'la ghayatihi an yakuna juz'u sababin ghayra mustaqillin bitta'thir. Kalau anak ini nih, gini. Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati apa? Al-hayyu al-qayyum, maha hidup. Apakah kehidupan Allah dengan kehidupan kita sama? Al-Qayyum, maha mengurusi makhluk-makhluknya. Apakah kepengurusan dan kepedulian Allah dengan kepengurusan dan kepedulian manusia itu sama? Enggak, beda. Nah, sekarang ada perbedaan pastinya itu. Ketika antum meminta kepada manusia, sehebat-hebatnya dia, dia masih membutuhkan sebab. Itu pun tidak cuma satu sebab, berbagai sebab. Untuk menunaikan permintaan antum. Tetapi ketika antum meminta Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak membutuhkan sebab, melainkan dialah yang menciptakan sebab. Dan sebab-sebab, dan semua akibat. Paham maksudnya di sini? Ini mana dari kalimat ini? Kalimatnya secara tekstual bilang, kalau kamu meminta kepada makhluk, maka pasti makhluk itu butuh lebih dari satu sebab untuk menunaikan permintaan antum. Tapi mafhum dari kalimat ini, kalau kembalikan kepada Allah, kalau kamu meminta kepada Allah, maka Allah itu punya sebab dan tidak membutuhkan sebab-sebab itu. Karena semua sebab itu makhluk. Dan Allah sama sekali ghaniyun hamid. Maha kaya. Ghani itu tidak membutuhkan ya, ghani itu. Ghani lawannya fakir. Ghani itu tidak membutuhkan, fakir itu membutuhkan. Semua makhluk Allah fakir akan as-samad al-ghani. Dan al-ghani dan as-samad tidak butuh akan al-fakir. Dan semua sebab itu semuanya fakir kepada Allah akan keterjadiannya. Ya. Oke. Okay. Sehingga kalau misalnya kayak gini, ini Ibnu Qayyim secara apa ya? Secara tersirat mengatakan, kalau kamu mau minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Itu maksudnya. Sebenarnya gampang lah, haula wala quwwata illa billah. Tetapi kalau kita perhatikan dengan kalimat ini tuh rasa subhanallah akhirnya tertemukan. Jadi enggak secara pragmatis kita memahami la ilaha illallah dan selesai terjemahan, tapi ada tobaqat yang perlu kita telusuri sehingga mencapai maqam pemahaman tersempurna tentang la haula wala quwata illa billah. Coba kita terjemahkan. Dengan demikian, ini terjemahannya agak berbeda dikit. Segala yang dikhawatirkan atau diharapkan dari sesama makhluk, takutnya salah paham ini. Maksudnya, kalau antum yukhaf itu artinya ditakutkan. Kalau antum takut terhadap seorang makhluk, takut terhadap satu makhluk, ketahuilah bahwasanya makhluk tersebut untuk menuntaskan kemarahan atau kebenciannya ke arah antum itu masih membutuhkan lebih dari satu sebab. Paham? Hah? Antum misalnya takut kepada teman antum. Ya. Antum takut terhadap dia. Tapi antum pikir, kalau anak takut, dia akan berbuat apa? Misalnya memukul anak. Baik, memukul anak, dia pasti membutuhkan sebab bagaimana caranya memukul anak. Tapi kalau antum takut sama Allah, ketahuilah Allah tidak membutuhkan sebab untuk mengazab antum. Kehendak Allah. Mudah bagi Allah. Kun fayakun. Ya? Itu bedanya. Sehingga jangan sampai rasa takutnya antum kepada makhluk bisa makan dengan takutnya antum kepada Allah. Karena makhluk pun, kan antum takut pun kepada singa, singa pun membutuhkan apa? Waktu, tenaga, energi, taring, cakar untuk nanti melampiaskan kemarahan keadaan antum. Ya? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan energi apa enggak. Allah enggak disifati seperti itu. Kalau Allah menginginkan, jadi. Gitu maksudnya. Paham enggak? Kemudian tadi ma yukhaf, apa yang ditakutkan. Sekarang yang kedua, apa yang diharapkan. Ketika antum berharap pada seseorang, untuk orang itu untuk menuntaskan harapan antum, dia membutuhkan banyak hal, sebab-sebab yang belum tentu semua itu tercapai. Sehingga adapun Allah, antum berharap pada Allah, Allah punya segala sebab yang dia ciptakan yang kalau Allah inginkan terjadi segera. Sehingga janganlah kita berharap kepada manusia sekadar atau sebesar harapan kita kepada Allah. Gitu. Berharaplah kepada manusia ala kadarnya dia sebagai manusia. Karena untuk menunaikan apa yang kita harapkan tentang atau dari manusia, manusia itu pun masih membutuhkan waktu, tempat, energi, uang dan sebagainya untuk menuntaskan untuk antum. Gitu Pak, paham maksudnya? Insyaallah seperti itu. Dan sebab-sebab yang antum misalnya takut ataupun mengharap kepada orang, sebab-sebab yang ditempuh oleh orang yang antum takuti atau yang antum harapkan, itu pun sebab-sebab tersebut tidak independen. Itu menunjukkan ketika membutuhkan sebab, berarti orang tersebut tidak independen. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sebab. Berarti Allah itu tidak independen. Allah itu independen, tidak bergantung pada kita. Bahkan justru di antara nama Allah As-Samad yang semua makhluk itu bergantung dan dibutuhkan pada. Ya. Wala dan kemudian wala yastaqillu bitta'thiri wahdihi duna tawaqqufi ta'thirihi 'ala ghairihi illallahul wahidul qahhar atau illallahul wahidul qahhar. Dan berucapkan juga la yastaqil bitta'thir, tidak secara independen siapapun itu bitta'thir, yaitu memberikan efek dengan sendirinya tanpa tawakuf, tanpa menunggu ta'thirihi ala ghairihi, tanpa menunggu yang lainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala al-wahid al-qahhar, yang maha esa dan maha menguasai, maha mengalahkan. Al-qahhar itu qahr, itu memaksa, menguasai, mengalahkan. Itu dari qahr. Makanya ketika di hari kiamat nanti, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan kali ini, yaitu di hari lillahil wahidil qahhar, milik Allah al-wahid yang maha esa, yang esa dalam hukumnya terhadap manusia, dari semua hak hukuman dan judgement di antara manusia dan hewan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi semuanya dengan kadar yang paling sempurna, al-wahid dalam hukumnya, hukum Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan dia maha esa selamanya, sebelum sekarang dan sesudah sekarang dan sekarang, dan dia adalah al-qahhar sekarang dan sebelumnya dan kelak. Al-qahhar yaitu yang maha mengalahkan, yang tidak ada yang sebanding dengannya. Dan di akhir hari akhir nanti ketika ada judgment day, hari penghakiman, ya hari yaumul hisab, semua dihisab amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan, dan tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebandingnya semuanya itu tertunduk. Fala yanbaghi, kalau misalnya kita tahu seperti itu. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya Allah tidak membutuhkan apapun untuk memberikan apapun kepada kita. Maka la yanbaghi an yurja wa la yukhaf ghairuhu. Maka tidak pantas jika kita menumpukan harapan dan menanam rasa takut kepada sesama saja. Jikapun kita mengharapkan, maka kita harapkan itu di jalan Allah. Dan jika kita takut, maka kita takutkan itu di jalan Allah. Sehingga kita tidak berharap kepada makhluk secara zat karena dia begini, tetapi kita berharap kepada makhluk karena Allah memberikan kemampuan makhluk ini untuk melakukannya. Dan ketika kita takut kepada makhluk, kita bukan takut kepadanya karena zat dia, tanpa adanya kekuasaan Allah terhadapnya, melainkan kita takut terhadapnya karena Allah yang menciptakannya dan memberikan keleluasaan untuk berbuat sesuatu terhadap kita. Ya. Itu kajian singkat ya dari ini. Jadi segala keterjadian yang bersifat makhluk, yang bersifat khalqi, yang bersifat ciptaan, semuanya membutuhkan sebab satu sama lain yang saling berkaitan dan tidak bisa diputuskan. Yang ujung-ujungnya semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua dan tidak membutuhkan mereka semua. Sehingga ketika kita sudah belajar tentang faedah yang singkat namun menyeluruh untuk semua hidup kita ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua hal yang bermanfaat untuk kita dan kaum muslimin, bapak ibu kita, anak-anak dan juga saudara-saudara kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan sekat-sekat dan penghalang-penghalang rahmat, di antaranya kebiasaan bermaksiat atau memakan harta yang haram atau hal-hal yang buruk lainnya, menjadikan banyak dari hal-hal yang merupakan rahmat Allah itu terhalangi. Dan itu adalah bentuk la'nat ya. Terhalang dari rahmat adalah bentuk la'nat. Kadang kita di satu sisi kita dirahmati, benar-benar dirahmati dan beri taufik. Namun di sisi lain ternyata kita sedang mendapatkan la'nat di bab lain. Yang mana la'nat tersebut tidak mungkin ada kecuali pasti ada sebabnya, yaitu dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Ya. Dari apapun kemaksiatan mungkin, atau membantu kemaksiatan, atau membantu kebid'ahan dan segalanya. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan semuanya itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab itu semua. Dan di antara juga hal yang sebenarnya patut diceritakan dan juga hal yang kalau dikaitkan sangat bertemakan dengan ini, Di antara sebab kemenangan itulah sabar akan ujian. Ya. Dan semua itu berliputan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya ujian itu tidak hanya sekali. Sehingga kemenangan itu akibat dan membutuhkan sebab-sebab yang banyak, yaitu ujian berkali-kali, kesabaran berkali-kali. Dan qadarullah, kemarin setelah maghrib itu ana sebenarnya kecelakaan. Qadarullah. Dan alhamdulillah Allah melindungi, yaitu kecelakaannya tidak terjadi di depan, di tengah jalan. Kalau terjadi di tengah jalan mungkin Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam apa di sini majelis masih ada. Di qadarullah, yaitu ketika itu terjatuh dari motor dan agak terseret kemudian. Itu disebabkan angkot yang menyingkir ke kiri secara tiba-tiba dan kita jadinya kelimpungan. Kemudian terjatuh. Dan ternyata itu pengamen yang mau turun, bukan penumpang. Dan sopirnya pun terserah dia mau kapan ke kiri gitu. Jadi kita yang kagok. Akhirnya jatuh. Dan qadarullah agak cedera sedikit. Namun setelah itu alhamdulillah kita bangkit. Bangkit dan pengamen itu pun datang. Dan luar biasanya angkot itu pergi. Dan itu akibat, pasti ada sebabnya. Gak tahu sebabnya apa, mungkin kejahilan atau tahu namun tidak mau mengamalkan. Nah, kita pun bangkit. Bangkit dengan keadaan udah kaki itu udah lemes karena sakit perih. Dan kemudian saya minta pengamen itu untuk membangkitkan motor. Bangkit, motornya didirikan. Dan alhamdulillah ternyata walaupun sudah terseret begitu, tidak ada satupun badan motor yang kelihatan kegores. Alhamdulillah, nggak tahu itu dilindungi sama apa gitu kan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat mungkin di kalbu kita semua juga ya. Insyaallah tidak ada sedikit pun perasaan marah itu, walaupun dalam keadaan yang benar-benar meringis itu ya. Sakit ya. Dan pengamen itu merasa apa, ingin apa, supaya berlepas diri gitu, nggak mau berurusan banyak. Padahal udah jelas-jelas ini kecelakaan kan. Dengan diri, kemudian kita naik motor gitu aja. Kemudian langsung gitu. Lain kali jangan kayak gitu ya, menerap-menerap gitu. Iya tadi angkotnya supirnya kan. Ya udah, malah justru yang ngajak salaman kita, supaya cair suasana. Kemudian langsung menatap. Itu kan habis maghrib. Sambil megang gitar ukulele. Pasti belum sholat maghrib ya. Begitu ya? Langsung bilang, iya kok tahu gitu. Langsung bilang iya sambil ketawa. Dan itu gak tahu ketika melihat wajahnya, itu teringat dengan salah satu peserta nyantren itu di usul fikih Ramadan dahulu. Sehingga kok jadi, ini kok kayak peserta waktu itu. Jadi tenang gitu. Alhamdulillah. Habis itu udah pergi gitu sih. Dan di jalan itu kita doakan supaya mudah-mudahan dengan sikap seperti ini dia pelihara ya. Pemuda ini masih muda, mungkin 18 tahun ya. Karena juga itu dilibatkan, itu juga ada sebabnya. Ketika itu di Pasar Rebo ya. Sebelum Pasar Rebo dari Tanjung Barat, tiba-tiba rantai motor lepas. Ya, kemudian di jalan lama gitu, dua motor malam-malam. Ada dua pemuda naik motor juga menghampiri. Ada apa om? Saya bilang om. Ini rantai lepas gitu. Terus menawarkan apa namanya itu yang apa namanya, namanya jelek sekali itu namanya apa? Hah? Whatever, hakikat rupiah kita itu. Ya. Kemudian kakinya itu dia menjulurkan kakinya ke belalai knalpot sana ya, belalai knalpot. Terdorong lama jauh tuh sampai ditolong. Dan itu subhanallah itu takjub lah kan, anak muda doanya. Terus makasih. Itu hal yang luar biasa di hati itu terasa banget sampai kemudian kita doakan ya Allah ini gak bakal ketemu kayaknya sama dia di dunia. Gak tahu ketemu apa enggak. Tapi mudah-mudahan kalau ketemu pun ketemu baik-baik, mudah-mudahan terima kasih. Itu langsung merasa ya Allah mudah-mudahan ini dapat hidayahnya dan mudah-mudahan mereka tuh dapat hidayah insya Allah. So, bisa jadi dengan menolong seseorang, kita ahli maksiat ya. Misal kita ahli maksiat, dengan menolong seseorang bisa jadi itu sebab hidayah kita. Ya. Sebagaimana pelacur yang membebaskan anjing dari kehausan yang mematikan. Bisa jadi, itu hal kecil itu. Tapi bisa jadi anjing tersebut berterima kasih kepada Rabb-nya dan juga kepada ini. Kemudian dengan sebab itulah Allah mengampuni. Iya, dengan sebab itu Allah mengampuni dia dan kemudian menjadikannya mungkin orang bertaubat. Bisa. Bisa. Itulah kebaikan yang sederhana. Namun bisa jadi karena orang itu tulus benar-benar, bisa jadi itu yang menyebabkan dia dapat hidayah. Ya, makanya kita benar-benar selalu terus menerus. Di antara salaf ada yang mereka membekali tiap hari itu harus punya bawang satu. Supaya apa? Saya pengen sedekah tiap hari, walaupun cuma satu bawang. Makanya salaf itu mereka dari segi ilmu mudah dalam memberikan. Dari segi harta banyak yang mudah memberikan. Nah sekarang kalau misalnya kita belum punya apa-apa, apa yang bisa kita berikan kepada orang sebagai berbuat ihsan, yang siapa tahu dengan itu kita bisa semakin mendapatkan hidayah taufik, dan orang yang kita beri juga semakin juga, atau mungkin orang yang beri ahli maksiat yang kemudian akan melihat, oh masya Allah ini orangnya akhlaknya bagus, kemudian dapat hidayah dengan sebab kita tanpa sepengetahuan kita kapan dan di mana dia kemudian teringat akan mauqif dan sikap kita yang baik itu. Bisa. Okay. Nah. Jadi semua itu ada sebab-sebabnya. Ketika kita tahu bahwasanya ada beragam sebab, maka kita tidak bisa banyak-banyak berharap pada makhluk. Kita misalnya nih, anak ngajarin antum setahun lamanya tafsir Al-Aisyar satu juz. Anak jabarin semua i'rab, balagh, shorof, nahwu, semuanya jabarin sampai penuh. Ternyata tapi antum tetap aja enggak dapat hidayah. Maksudnya tetap aja bandel. Karena apa? Ada sebab lain yang dia masih membutuhkan. Itulah al-fakir. Itulah orang yang fakir. Itulah kita semua fakir. Sehingga kalau misalnya kita bilang, kamu akan dapat hidayah, itu kita tidak memastikan. Mayahdihillah, wala mudhillalah. Hanya Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah SAW sudah berusaha memberikan sebab. Qul la ilaha illallah, ya betul, ya ammi. Katakanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Satu kalimat yang saya akan memberikan hujah di hadapan Allah untukmu. La ilaha illallah saja. Cukup itu aja. Udah berusaha Rasulullah. Itu sebab yang terbesar. Dakwah. Di akhir hayat. Ditalkin la ilaha illallah. Tapi ada sebab atau pencegah. Itulah makhluk. Yang mana wa ma tasha'una illa ayyasha'Allah. Itulah kamu berkehendak. Maka Allah itu yang lebih berkehendak. Maka mintalah benar-benar semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Antum mau jadi apapun yang baik, mintalah sama Allah. Kalau minta sama makhluk atau maksudnya sama makhluk saja, maka sesungguhnya makhluk membutuhkan sebab dan Allah tidak membutuhkan makhluk dan sebab. Nah kan kalau Allah menginginkan langsung jadi semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya, itu dilihat dari sisi siapa yang lebih membutuhkan sebenarnya. Bisa jadi keluarga antum cukup. Dan bisa jadi teman antum ini lebih membutuhkan. Maka kasih ke teman. Tapi kaidah asalnya keluarga itu lebih diutamakan dalam nafkah. Kaidah asalnya. Namun lihat juga dari sisi siapa yang lebih berhak membutuhkan. Ditinjau lagi. Bisa jadi keluarga antum itu walaupun membutuhkan namun enggak seberapa membutuhkan. Dan bisa jadi teman antum ini membutuhkan dan sangat darurat baginya. Ya. Itu aja ya, karena mau zuhur insyaallah.